Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Di Majmu' Fatawa Sumuthaibin rahimahullah di jilid ke-20. Ada satu kalimah beliau rahimahullahu taala. Yang kata muallik, ini adalah akhir dars Sumuthaibin rahimahullahu taala. Ini kata beliau akhir darsin al-qahu fadilatul syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Waskanahu fasih jannatihi innahu samiun qarib, terkait dengan khitam syahri Ramadan al-mubarak. Kita baca insyaallah sebagiannya mungkin karena waktu. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din, amma ba'd. Kata beliau, fa inna hadhihi lailata hiya lailah al muwaffiq li 30 min syahr Ramadan al mubarak am wahid wa isrin wa rabawiyah wadaf. Malam ini kita beliau rahimahullah adalah malam yang menggenapkan malam 30 Ramadhan di tahun 1421 Hijriah. Wallahu alam anahu yakunu huwa akhir liqa fi hadis syahr mubarak bil masjidil haram. Ini kita beliau alam adalah akhir pertemuan beliau di bulan Mubarak ini di Masjidil Haram. Kata beliau, ayol ikhwah al-kiram, laqad banna Allahu ala ibadihi bistikmal hadha syahr mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya dengan menyempurnakan bulan yang diberkahi ini. Wa bima tayassara min a'malis salihah al-muqarribah ila Allah azza wa jalla. Dan memberikan anugerah kepada kita dengan memudahkan untuk beramal amal-amal saleh yang mendekatkan kepada Allah azza wa jalla. Wa sallallaha an yaj'alaha wadi'atan lana indahu wa maghfiratan lidzunub wa taghfiran lisayyi'at wa rifa'atan lidarajah. Kata beliau, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini adalah sebagai wadi'ah yang disimpan di sisinya Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai maghfirah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga agar semua kita amalkan adalah menjadi maghfirah, ampunan bagi dosa-dosa. Wa taghfiran lisayyi'at, sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa, kejelekan-kejelekan. Wa rifa'atan lidarajat, dan sebagai pengangkat derajat-derajat kita semuanya. Qala rahimahullah, as-sanatul hijriyah laisa fiha illa 3 ayyad faqat. Bulan hijriyah itu tidak ada kecuali hanya 3 id. Hanya 3 id di bulan, di tahun Hijriyah. Al-Idul Awal, id yang pertama adalah Idul Fitr min Ramadhan. Idul Fitri dari bulan Ramadhan. Al-Idul Thani, Idul Nahr. Idul Adha. Al-Idul Thalith, id yang ketiga adalah Idul Usbu, id pekanan. Wahuwa Yawmul Jum'ah. Hari Jum'at. Kata beliau, hadhihi al-a'yad laha munasabatun 'azimah. Id-id ini memiliki keterkaitan, memiliki munasabah yang agung, terkait dengan amal-amal yang agung, waktu dan sesuatu yang agung. Fa'idul fitri Idul Fitr munasabatuhu wadihatun. Idul Fitri keberadaannya jelas. Wa huwa annahu khitamun lisikma ruknin min rukun Islam wa hisya, yaitu sebagai penutup ketika sempurnanya satu rukun dari rukun Islam yang yaitu puasa. Sehingga dalam rahimahullahu taala wa haqqun lil muslimin an yafrahu bisikmal hadha rukni, sehingga hak pantas bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin untuk gembira ketika telah berhasil menyempurnakan puasa yang 30 hari yang merupakan rukun Islam, satu rukun Islam. Lianal insan idza sakmalahu wa manallahu alaihi bil qabul. Kenapa harus gembira ketika dia telah berhasil puasa penuh 30 hari atau sebulan? Karena kalau dia berhasil menyempurnakan puasa 3 sebulannya, wa manallahu alaihi bil qabul, dan Allah memberikan anugerah diterima puasanya tersebut, fa innahu yughfaru lahu ma taqaddama min dhanbihi kama jani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diterima amal puasanya tersebut akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kama jabil haji. Wa hadhihi kata beliau munasabatun 'azimah. Wa lis-sha'imi 'inda fitrihi min Ramadan bal wa 'inda fitrihi min kulli yawmin farhatan. Seorang berpuasa ketika dia telah berbuka selesai dari bulan Ramadan, bahkan ketika dia berbuka setiap harinya akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatul ula, kegembiraan pertama, farhatun bikmali yaumihi au syahri, gembira karena telah menyempurnakan hari-hari Ramadan, bulan Ramadan, ya, dengan berpuasa, beribadah di bulan tersebut. Wa hadil farhatu farhatun bima manallahu bihi alai min istikmal syahr wal yaum wa bima manallahu bihi alai min athawabil jazil al hadal yaum. Kegembiraan tersebut karena iya Allah sempurnakan untuk dirinya bisa sempurna mendapatkan bulan puasa selama sebulan penuh, mendapatkan hari-hari puasa sebulan penuh, dan Allah menugerahkan kepada dia mendapatkan pahala yang banyak ya dari ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan-bulan puasa, di hari-hari bulan puasa. Ya, adapun kegembiraan yang kedua yang disebut dalam hadis adalah ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, beliau rahimahullahu taala ya memberikan kepada kita bimbingan ya doa di akhir-akhir Ramadan ini. Beliau memberikan contoh kepada kita, kata beliau di akhir majlis ini, Allahumma khtim lana syahra Ramadan bikufranik. Ya Allah, akhirilah untuk kami bulan Ramadan ini dengan ampunanmu. Wajud alaina bifadlika wa amtinanik. Ya, berikanlah kepada kami karuniamu, anugerahmu. Waj'al ma'alana ila jannatik. Jadikanlah akhir tempat kami adalah ke surga-Mu. Wa a'id alaina syahr Ramadan. Dan kembalikanlah untuk kami bulan Ramadan ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Sawab jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ini dars yang disampaikan di tahun 1400 Hijriah di Masjidil Haram. Dan ini kata pengalik adalah akhir dars yang beliau sampaikan di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Sawab wa barakallahu fikum.